Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana balighna ramadana waj'alna fihi minal a'idin wal faizin ij'alna fihi ya rabbana min ahli al-qiyam was-siyam. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka hubbal khairi wa ta'ati wa ahlihi waj'alna minhum urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, yang kita sudah sampai kepada bab istihbab at-tabsyiri wa tahni'ati bil khairi, tentang bab untuk memberikan kabar gembira dan juga mengucapkan selamat akan nikmat yang diterima, didapat oleh orang lain. Juldunya sedikit, akan tapi disitulah tanda. Tanda bahwa jika seorang itu sudah bisa dengan dua hal tersebut memberikan kabar gembira, kebaikan kepada orang lain, kemudian mengucapkan selamat atas kebaikan yang didapat oleh orang lain, pertanda kalau orang itu adalah orang yang hatinya selamat, yaitu qalbun salim, hati yang selamat. Itulah ahli-ahli surga yang berjalan di atas bumi. Sebab kadang di antara kita ada yang diuji dengan kekotoran jiwa, kekotoran hati, tidak bisa menerima atau tidak bisa melihat orang lain senang. Tidak bisa melihat orang lain mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah karena hatinya telah dikuasai oleh kedengkian. Dan itu penyakit yang sangat membahayakan sekali. Itu juga yang menjadikan namanya iblis terusir dari surga, terkutuk bahkan. Dan juga dengan perilaku inilah terjadi kisah dua kakak beradik Qabil Habil karena kedengkian tersebut. Maka mari kita latih diri kita untuk bisa senantiasa bisa senang di saat saudara kita mendapatkan kesenangan. Dia adalah umat Nabi Muhammad. Kenapa kita harus ngedengki tentang kekayaan yang didapat olehnya? Kalau memang hati kita ada iman, bukankah Nabi sudah menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih? Tidak sempurna imanmu kecuali engkau senang menyukai atau mencintai untuk orang lain seperti engkau mencintai untuk dirimu sendiri. Kalau memang engkau punya iman yang sesungguhnya, engkau akan bergembira dengan kegembiraan orang lain. Kemudian juga kadang kita ini suka menunda-nunda memberikan kabar baik. Dan penundaan kabar baik ini sendiri dikhawatirkan. Khawatirkan menjadi sebuah harapan tersembunyi, semoga kebaikan itu tidak jadi terwujud. Maka juga termasuk kesunahan adalah jika ada kebaikan yang didapat oleh orang lain misalnya, atau berita baik yang didapat oleh orang lain, sementara Anda mendengarnya, hendaknya kita segera memberikan kabar kepadanya. Bahkan termasuk jika misalnya ini menjelang Ramadan atau menjelang hari raya, jika terbetik di hati Anda ingin membantu saudara-saudari Anda dan sudah ada anggarannya, lebih baik Anda sampaikan lebih dahulu jauh-jauh hari. Wahai adikku, wahai keponakanku, wahai saudaraku, nanti insya Allah atas izin Allah, akhir Ramadan aku siapkan insya Allah bantuan untukmu. Ada berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu. Karena dengan kabar gembira semacam ini, lihat, menumbuhkan makna kecintaan di dalam hati yang pertama. Yang kedua adalah dia sudah punya gambaran tentang apa nanti yang akan dibeli, atau sudah mengurangi kesibukannya sehingga bisa lebih khusus untuk melakukan ibadah. Hari ini belum datang Ramadan, tapi tidak ada salahnya jika Anda menyampaikan kepada keluarga tersebut, "Ibu, sepanjang bulan Ramadan berasmu aku yang menjamin. Kamu tidak usah mikir." Sehingga langsung plong hatinya, sehingga suaminya pun yang kemarin mungkin sudah merindukan untuk bisa sholat malam dengan khusyuk, sehingga bisa mengurangi pekerjaannya. Dan semua kebaikan-kebaikan yang ingin Anda berikan kepada seseorang, lebih cepat Anda beri kabar gembira tersebut, itu lebih bagus. Dan itulah pendidikan dari Allah sebelum Rasulullah. Kabar gembira. Dan ini menumbuhkan makna kecintaan juga. Menyambut doa juga. Karena orang yang kita beri kabar gembira, dia akan senang dan akan mudah mendoakan. Dan dengan doa itu akan mudah untuk diwujudkan. Kemudian juga memangkas datang yang was-was dari setan yang selalu mengajak kita untuk menjadi orang kikir. Misalnya, kalau sudah kita ucapkan, ya mau tidak mau kita berjuang untuk mewujudkannya. Sebab kalau masih disimpan di dalam hati, ya belum saya kasih tahu, batal deh, kata setan. Batal saja. Tapi diungkapkan, kan, dan kita ada gambaran bukan asal omong. Jangan sampai menjadi janji palsu. Akan tapi memang kita punya niat, dan niat yang sesungguhnya ungkapkan. Sampai suatu ketika mempercepat niat itu penting. Kalau Anda punya keinginan, jangan ditunda. Sebab setan itu paling senang menghalangi orang berbuat baik. Suatu ketika ada seorang soleh, seorang wali kekasih Allah. Beliau itu menghindari yang makruh. Jadi bukan haram saja. Kalau haram pasti ditinggalkan. Urusan makruh sangat takut melakukan yang makruh. Sampai beliau itu tidak pernah mau berucap dan berkata-kata di dalam toilet, waktu beliau di toilet. Padahal di situ tidak haram. Haramnya adalah membaca zikir di saat ada sesuatu yang keluar. Tiba-tiba suatu hari memanggil anaknya, dan beliau di dalam keadaan di dalam toilet. Memanggil, "Ya walati, wahai anakku, anakku cepat sini, anakku cepat sini." Anaknya kaget karena abah tidak pernah ngomong di dalam toilet. Jangan-jangan ada ular atau ada kalajengking atau ada apa, minta bantuan. Lari anaknya semuanya ke depan pintu toilet. "Ada apa abah? Ada apa abah?" "Anakku, tolong uangku yang ada di bawah kasur itu segera keluarkan, kasihkan fakir miskin. Aku terlintas di hatiku, aku ingin berbuat baik sekarang. Takut aku diganggu setan nanti keluar dari toilet berubah." Yang gede setannya juga gede. Biarpun yang 5 ribuan juga begitu. Mau ngasih 5 ribu ntar dulu, sampai di tempat lain beda. Jadi cilok. Jadi, tapi beli cilok di depan sana biar berkah itu. Bukan, jangan jadi orang pelit nanti ya. Itu yang jualan di pinggir-pinggir itu beli sedikit-sedikit ya bagi rezeki. Jadi kadang berubah. Kadang berubah. Berubah hati itu berubah. Makanya mempercepat. Menyambut kebaikan, dan jika ada hubungannya dengan orang lain, sampaikan. Bahkan mungkin Anda ingin ziarah orang yang Anda rindu. Dan dia juga rindu kepada Anda, karena orang yang beriman yang sesungguhnya. Kasih tahu, aku akan datang kepadamu, sudah merencanakan begini, begini, begini. Paling tidak ada harapan, paling tidak ngerti kalau Anda akan datang kepadanya, paling tidak itulah sambung hati. Begitulah pendidikan. Jadi kalau Anda punya keinginan, hari ini pun Anda ingin berbuat baik misalnya. Ada orang yang datang ke tempat ini, lintasan kebaikan. "Saya ingin, Buya kan sering promo besar-besaran untuk membuat lembaga pendidikan, media dakwah, radio dan sebagainya. Mungkin saya punya dana ini Buya, berapa miliar nganggur nih, mau dibuat apa ini?" Langsung saja nanti diomongin. Pengen enggak seperti itu? Jangan sampai belum punya duit sudah pelit. Pengen. Jadi kalau punya kebaikan terus, ingin melakukan kebaikan dan segera ungkapkan. Karena dengan diungkapkan itu ada beban kita. Dengan beban setan menjadi susah untuk mengganggu kita. Nah ini mempercepat kebaikan, memberi kabar kepada yang bersangkutan. Kemudian setelah ada orang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya kita senang, berani mengucapkan selamat, dan itu tanda bersihnya hati dari dengki. Kadang mengucapkan selamat itu masya Allah, selamat sambil mengos, karena tidak senang tetangganya punya rumah. Selamat, selamat, selamat dengan hati, ketulusan, senang, itu namanya tahniah. Mengucapkan selamat, semoga rumah, rumah kebahagiaan, semoga rumah penuh berkah, semoga rumah penjaga dari kemaksiatan, semoga rumah dengan keturunan yang soleh-soleh. Ya gini, doa yang baik, mengucapkan selamat saja kadang susah. Ngelihat temannya mendapatkan kebaikan, diam saja. Mengucapkan selamat adalah termasuk pendidikan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, basyir ibadi, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mereka yang mengikuti, mereka selalu mendengar, seperti hadir ke tempat mulia yang semacam ini. Mendengar kemuliaan, kemudian mengikuti yang baik. Diberi kabar gembira oleh Allah, balasan yang istimewa nanti, keridhaan Allah dan surga Allah. Siapa mereka? Mendengar dan mengambil yang baik. Artinya Anda kalau hanya mendengar saja, belum bisa mengambil yang baik, belum dikasih kabar gembira oleh Allah. Alladzistami'unal qawla, yang dengar ceramah, dengar petua, dengar ulama, dengar Al-Quran, dengar hadis, tapi tidak mencoba mengamalkannya. Akan tapi kalau sudah mendengar, qawl ini lebih umum lagi. Kalau Al-Quran pasti baik semuanya. Sabda Nabi, firm apa sabda Nabi, baik semuanya. Petua ulama, insyaAllah. Jika ulamanya benar, bahkan dari kawan yang sepangkat dengan kita pun, mungkin di bawah kita pun ada kebaikannya kok. Maka orang hebat yang diberi kabar gembira, keridhaan, kemuliaan, kemudahan, pembuka segala pintu kebaikan adalah hati yang mudah. Mendengar kebaikan, kemudian mengambil yang, mendengar omongan, mendengar petuah, kemudian mengikuti yang baik. Dan kebaikan boleh kita dapat dari siapapun, bahkan mungkin orang yang ada di bawah kita secara pangkat lahir di dunianya. Sebab al-hikmah itu dhalatul mu'min. Hikmah, kebenaran, kebaikan itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Dimanapun kita menemukan, kita berhak untuk mengambilnya. Mungkin dari lidahnya seorang gila, dari mulutnya seorang gila ternyata kalimatnya benar, harus kita dengar dong. Orang gila ngomong mungkin, bu jangan lewat sana, itu jembatannya rusak. Biarpun orang gila, kalau rusak beneran jembatannya jangan lewat dong, kan gitu ya. Jangan, wah kamu gila, lewat saja, kecebur Anda. Ya, itu. Sama itu urusan yang maknawi juga sama. Kita melihat kebenaran. Kemudian setelah itu, wa qala ta'ala, yubashiruhum rabbuhum birahmati minhu wa ridwan. Allah memberikan kabar gembira kepada mereka. Orang-orang yang meridukan kebaikan, orang-orang pelaku kebaikan, orang yang senang dengan melakukan kebaikan, diberi kabar gembira oleh Allah. Dimulai dari para nabi, para syuhada, para solehin, dan para umat Nabi Muhammad SAW yang rindu kebaikan, diberi kabar gembira mereka, diberi oleh Allah rahmat. Jadi selagi Anda di dalam seperti ini, kalau kiprah Anda, langkah-langkah Anda, di saat Anda jadi apapun, karena ini tidak dibatasi, jadi pejabat, jadi rakyat, jadi orang kaya dan orang melarat, asalkan langkahmu benar, maka Anda akan diberi kabar gembira, yaitu diberi oleh Allah rahmat setiap langkah-langkah Anda, waridwan, keridhaan Allah, wa jannat, surga-surga dari Allah, lahum fiha na'imun muqim, dan nanti di surga itu mendapatkan nikmat yang terus-menerus dan tidak ada hentinya. Diberi kabar gembira dulu oleh Allah saat ini, agar kita semangat dalam berjuang. Dan kabar gembira ini memang harus, kabar gembira itu berita. Sama kalau orang mau dinaikin gaji saja, kalau di jauh hari-hari dikasih tahu semakin semangat kok, ini gaji dunia ya, ayo tingkatkan insya Allah nanti pada akhir bulan naik gajinya, semangat ini. Urusan dunia cerdas, tapi urusan akhirat kurang cerdas, ini berbahaya. Baik. Wabshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Lihat. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini urusannya dengan orang beriman yang beristiqomah, nanti kalau sudah mau mati, di saat dia sakaratul maut, akan ditampakkan oleh Allah tempat duduknya nanti. Semoga Anda waktu dicabut nyawa Anda dan kita semua melihat surga. Bahkan terlihat di dalam surga nanti orang yang paling kita cintai, baginda Nabi. Jadi tidak mustahil di saat dicabut nyawa kita, kita melihat Rasulullah saat itu. Melihat surga. Sehingga tidak ada yang katanya menakutkan, tidak, sudah indah. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada orang yang ahli iman, istiqomah dengan kebaikan, istiqomah dengan menjauhi kemaksiatan, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan. Dijanjikan untuk kapan? Untuk nanti di akhirat. Tapi di dunia sudah melihat. Kapan itu? Waktu sakaratul maut. Waktu dicabut nyawa kita. Kalau sudah dilihat dari surga, sudah. Keindahan, indah dan indah dan indah. Seperti apa keindahannya? Tidak bisa dibayangkan seperti apa. Nanti kalau Anda sudah masuk surga, baru bisa cerita. Amin. Ahli surga semuanya. Fabasyarnahu bihulamin halim. Akan aku beri kabar gembira dengan seorang anak. Ini para nabi-nabi dahulu. Para nabi-nabi dahulu. Itu di saat memohon kepada Allah diberi kabar gembira. Seperti Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim. Berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim tidak diberi putra lama sekali. Tidak diberi putra. Sayyidina Zakaria juga tidak diberi Allah putra. Memohon dan memohon dan memohon. Sebelum datang putra tersebut sudah diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat ini memberi contoh. Bahwasanya kebaikan itu hendaknya segera diberi kabar. Dan wabasyarnahu, kemudian kami memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bihulamin halim, dengan seorang anak yang lembut perangainya, lembut perilakunya, penuh kesabaran, Sayyidina Ismail alaihissalam. Kemudian setelah itu laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra, telah datang malaikat kepada Nabi Ibrahim diberi kabar gembira bahwasanya akan datang nanti anak-anak, bahkan bukan saja anak, keturunannya para nabi-nabi. Bahkan nanti Nabi akhir zaman pun jadi keturunanmu. Oh, kabar gembira. Akan diberi oleh Allah seorang cucu yang luar biasa. Yang disanjung oleh semesta semuanya. Nabi terbaik kembali kepada Nabi Ibrahim AS. Cucunya Nabi Ibrahim AS. وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ. Waktu itu istri beliau dalam keadaan melakukan ibadah. Kemudian setelah selesai tersenyum mendapatkan kabar gembira. فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَاقِ. Diberi kabar gembira tentang lahirnya Sayyidina Ishak. Wamin warai Ishak. Setelah itu ada Yakub turun Nabi. Jadi ada dua. Bani Ismail yang pertama tadi. Ulamin Halim. Jadi ada Nabi Ibrahim diberi kabar gembira akan ada dua anak yang menurunkan Nabi-Nabi. Nabi Ismail turunan sampai Nabi. Nabi Muhammad SAW. Nabi Ishak nanti turun Bani Yakub. Nabi Yakub sampai turun Bani Israel. Yang keturunan Nabi-Nabi juga. Jadi namanya, maka dari itu disebut Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya. Bapaknya para nabi, dari dua putranya keluar nabi-nabi besar. Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun Nabi Ismail adalah dari Nabi SAW dari Bani Ismail. Kemudian adapun orang-orang Yahudi, orang Israel dari Bani Yakub. Bani-Bani Ishaq. Dari keturunan Sayyidina Yakub dan Sayyidina Ishaq. Yang jelas mereka nabi-nabi besar. Itu pun diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim setelah lama menanti. Jadi penantian itu ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Penantian dengan catatan, penantian yang dibarengi dengan pengaduan kepada Allah, permohonan, itu yang akan membuahkan hasil. Berbeda dengan penantian yang dibarengi dengan keputusasaan atau prasangka buruk kepada Allah, tidak diberikan oleh Allah kebaikan. Kemudian dalam ayat lain, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, kemudian malaikat memanggilnya Sayyidina Zakaria waktu sholat di mihrab. Mihrab di sini ada di Palestina sana, di Masjidil Aqsa ada mihrab. Itulah mihrab tempatnya Sayyidina Maryam. Siti Maryam duduk di situ. Pernah Siti Maryam duduk di situ di tempat beribadah. Kemudian Siti Maryam juga mendapatkan kabar gembira akan adanya anak Nabi Isa alaihissalam. Nabi Zakaria juga Hunada'a Zakaria Rabbah. Jadi kisah Sayyidina Zakaria itu setelah melihat Siti Maryam punya keistimewaan yang luar biasa, di saat Siti Maryam memohon di tempat tersebut, di mihrab tersebut, Hunada'a Zakaria Rabbah. Sayyidina Zakaria itu nabi, tapi kagum, bingung dengan Siti Maryam. Anna laki hadha. "Ya Maryam, dari mana kau dapat itu semuanya? Kok tiba-tiba di hadapanmu ada makanan musim panas padahal saat ini musim dingin? Kok di hadapanmu ada makanan musim dingin padahal saat ini musim panas? Aneh benar. Anna laki hada. Dari mana kau dapat ini wahai Maryam?" Siti Maryam mendapat dari Allah. Kemudian Sayyidina Zakaria menempati tempat tersebut memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah, ini termasuk fanatul malaikatu. Kemudian diberi kabar gembira oleh malaikat. Wahuwa qa'imun yusalli fil mihrab. Di saat Sayyidina Zakaria salat di tempat tersebut, melakukan ibadah di tempat tersebut. Innallaha yubashiruka bi Yahya. Allah akan memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang putra yang bernama Yahya. Yahya alaihissalam putra daripada Sayyidina Zakaria. Bisa diambil faedah juga dari kisah itu bahwasanya tempat yang pernah digunakan duduk oleh orang soleh ini pernah dituruni oleh malaikat rahmat, maka disunnah kita napak tilas. Napak tilas ke tempatnya orang-orang yang soleh. Karena pernah rahmat turun ke tempat tersebut. Malaikat rahmat sudah biasa turun ke tempat tersebut, kita boleh berdoa di tempat-tempat yang biasa digunakan ibadah oleh orang-orang soleh. Kemudian, itqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashiruki bikalimati min husmul masyih. Ya Maryam, Allah memberikan kabar gembira kepadamu, kamu akan punya seorang anak namanya Masih, Sayyidina Isa alaihissalam. Sementara Sayyidina Maryam belum punya suami. Sayyidina Maryam bingung. Allah Maha Kuasa, jangan pusing dengan itu semuanya Maryam. Bikalimatin hu minhu, dengan kalimat Allah ya ati kun, enggak pakai proses. Enggak seperti yang lainnya, pakai kun, maka Allah menghendaki jadi, jadilah. Kemudian mengandunglah Sayyidina Maryam alaihissalam, kemudian lahirlah Sayyidina Isa alaihissalam. Wal ayatu fil babi kathir. Wal ayatu fil babi kathiratun, ayat banyak sekali berkenaan tentang kabar-kabar gembira. Ini masih membaca ayat-ayatnya saja, kita belum kepada poin-poin bermasalahnya. Tapi tadi sudah kami sampaikan bahwasanya penting sekali kita memberikan kabar gembira kepada saudara kita di saat kita ingin melakukan kebaikan. Penting sekali kita menyampaikan kepada siapapun di saat Anda ingin membantu. Penting sekali kita bergembira mengucapkan selamat di saat kita mendengar atau melihat orang lain mendapatkan nikmat. Maka kami himbau juga, bukankah di sini banyak program dakwah? Kami akan masukkan dengan bermacam-macam cara. Memasukkan Anda ke dalam program dengan bermacam-macam cara. Karena kerinduan kami adalah satu, yaitu kita semuanya sama-sama selamat. Jadi kami ingin bahasanya kalau ada orang fakir melarat masuk majelis ini, semoga Allah cukupi. Tidak sampai di situ, tapi harus ahli surga. Kalau ada orang kaya di sini, menjadi orang kaya ahli surga. Kalau ada pejabat di sini, pejabat ahli surga. Makanya jangan Anda bosan kalau tiba-tiba saya tunjukin itu loh jalanmu. Itu loh jalanmu. Karena kami membaca dari apa yang diajarkan Nabi, jalanmu banyak. Di sini ada program dakwah yang luas. Kalau Anda punya keinginan jangan ditunda, jangan nunggu tahun depan saja. Apalagi Pak Wasiat, kalau saya mati nanti saya akan wasiat. Oh kelamaan, anakmu belum tentu menjalankan wasiat. Ada orang berbuat baik nanti nunggu mati. Ini membebani sama sang anak. Wasiat itu diperkenankan untuk kebutuhan tertentu. Tapi kalau Anda ingin berbuat baik, berbuat baiklah saat ini. Dan kebaikan yang Anda lakukan saat ini tidak bisa dikalahkan dengan kebaikan sebanyak apapun di masa yang akan datang. Saat ini, detik ini, Anda melakukan kebaikan. Ibaratnya 1000 hari ini tidak bisa dibandingkan dengan 1 juta hari esok. Karena lebih cepat kebaikan itu, lebih bagus. Semakin cepat, lebih bagus. Makanya kita ingin program-program kebaikan menjelang Ramadan saat ini, ya. Menjelang Ramadan, kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, kita tata hati kita persiapkan, yang ingin berbuat baik, segeralah berbuat baik, agar kebaikan itu bisa digunakan di bulan Ramadan. Mungkin Anda ingin membantu saudara Anda, ingin membantu kerabat dan sebagainya, atau ingin berjuang di sini, pondok burung beres ini. Perlu dinaikkan 1,2 M di atas itu, untuk satu lantai, yang sebelahnya kurang lebihnya 800. 1M yang sebelahnya untuk putri 81M-an, yang ini 1,2 untuk tingkat atas, untuk dipercepat dalam waktu kilat. Yang ada rezeki, jangan ditunda esok hari. Yang belum ada, jangan lupa menyampaikan ke orang lain. Karena kalau orang lain yang Anda beri kabar bergembira nanti, itu kabar gembira. Kalau mereka menjalankannya, maka Anda mendapatkan pahala itu. Yang belum bisa, jangan lupa mendoakan. Itu yang paling inti. Paling luar biasa adalah mendoakan. Baik, ini Banyak program di sini, termasuk program pondok-pondok yang akan kita buat di beberapa kota. Kami harus suarakan setiap saat. Karena apa? Saat ini kita butuh. Seperti halnya di luar, orang yang akidahnya beda dengan kita. Mulai dari akidah-akidah yang non-Islam, kemudian termasuk komunis dan sebagainya. Mereka juga membuat pos-pos di mana-mana. Karena ingin mempengaruhi orang yang ada di kiri kanannya. Maka kita harus lebih kiat. Kita ingin setiap kabupaten ada pondok, setelah kabupaten beres, kalau perlu setiap desa. Dan tidak mustahil, asalkan kita punya niat. Yang kuasa Allah, bukan Anda, bukan saya, bukan. Tinggal kita minta kepada Allah, minta perlindungan dan mengajak. Sehingga kita ingin membuat pondok pesantren sebanyak-banyaknya. Yang menangani siapa? Kita akan susun, kita akan persiapkan anak-anak, kader-kader. Jadi pondok ini adalah pondok kader, wahai para ibu, bapak. Pondok ini adalah pesantren kader. Makanya anak yang belajar di sini saya sedikit keras, tidak ada alumni. Sampai kamu jadi ustadz, jadi ulama, berdiri tegak sebagai ulama, itu beres nanti. Dan itu pun tidak bukan alumni. Kita ingin mencetak, menjadi ulama yang serius. Karena saya tidak ingin, kata guru kami, jangan sampai anak sudah mulai bisa lalu dilepas. Oh tidak. Di saat Anda, anak-anakku, kalau kalian sudah mulai bisa, justru saat itu akan saya ikat. Jangan kemana-mana. Harus semakin hebat. Semakin terus. Karena program kita banyak, akan kita sebar kemana-mana nanti. Di penjuru Indonesia, sampai ke luar negeri nanti. Dan kita perlu pendukung-pendukung yang dahsyat. Nah ini. Beri kabar gembira. Ayo kabar gembira. Bu ya, insya Allah saya akan ini. Masya Allah. Berarti Anda termasuk mimat, termasuk orang yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Dengar omongan, kemudian setelah itu mana yang bagus akan saya amalkan. Dan insya Allah kemudian Anda pun kalau bisa bergabung dengan kami, ikut menjadi panitia, tim, pengontrol, seterusnya, sehingga dakwah ini kompak, dakwah ini indah, perjuangan ini akan mudah. Karena apa? Dipikul sebersama. Betul namanya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan kebersamaan ini adalah indah. Baik, ini yang kami inginkan. Maka kami selalu menyuarakan yang demikian ini, agar semoga praktek semuanya. Kalau semuanya dalam ilmu angan-angan, dalam ilmu saja kadang-kadang hanya gambaran. Pokoknya berbuat baik hebat. Tapi gak ngerti saya berbuat baik seperti apa sih? Sekarang masuk KKN, kuliah kerja nyata ini. Harus prakteknya kayak apa? Ini. Jadi ayo kita. Perjuangan ini harus beri kabar gembira kepada tim-tim dakwah yang ada di sana-sini. Beri kabar gembira kepada apa nih, pengurus-pengurus. Bahkan mungkin ada orang yang ya saya punya tempat yang seluas sekarang. Nganggur, tidak dipakai. Rumah, ada gedung dan sebagainya. Gak dipakai. Berikan kepada kami untuk bisa kita tangani bersama-sama, termasuk Anda ikut di dalamnya untuk nangani bersama. Bahkan kemarin ada orang bercerita, Buya, ada sebuah sekolah tuh gedungnya tingkat banyak, harganya mahal sekali, mau saya beli harganya mahal. Kalau tidak bisa kamu beli, bilang Anda minta untuk Allah dan Rasulnya, kadang boleh. Sebab kalau orang itu urusan bisnis kadang-kadang menghitung-hitungan, tapi di saat urusan Allah jadi beda. Mungkin ada sebuah gedung megah tidak dipakai, kalau dibeli mungkin harus pakai puluhan miliar. Sebab kalau dia ngerti kalau jual beli harus benar jual beli, kalau dia bisnismen kok. Tapi di saat kita minta untuk kebaikan, bisa jadi ambil saja untuk kebaikan, ayo. Karena urusannya dengan Allah, uangnya adalah bukan uang rupiah, uang ini, tapi uangnya adalah pembeli, alat belinya adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Anda jangan ragu mengajak orang berbuat baik. Kalau ada orang, tanah luas mau dijual, berapa sih harganya? Strategis tuh buat pondok, waduh harganya mahal, saya tidak punya duit. Sudah kalau untuk pondok bagaimana? Yang benar nih. Nah, bisa jadi karena apa? Kalau urusan dengan Allah itu unik. Karena semua omongan ini harus Anda fahami. Semua omongan dan harapan seorang hamba tentang kebaikan, khususnya panjatan doa, apalagi yang berdoa adalah Anda semuanya. 40 saja insya Allah termasuk ada jaminan dikabul oleh Allah. Apalagi di tempat yang semacam ini, apalagi orang yang ribuan semacam ini, memohon kepada Allah. Kalau kita memohon kepada Allah, maka ketahuilah. Misalnya kita mohon begini, ya Allah kirimkan pejuang yang ikhlas ahli surgamu yang bisa menyelesaikan pembangunan pondok ini. Jangan lupa, tambah, jadikanlah aku bersama mereka ya Allah. Kalau sudah begitu ketahui ya, semua panjatan doa ini Allah akan menjawab. Sebelum mengkabul, Allah telah menyiapkan hati-hati yang terbuka. Dan semoga itu hati kita. Kalau kita membaca ke doa, kemudian yang disiapkan dulu adalah Allah hatinya. Sebenarnya hatinya kebuka, kemudian hati yang kebuka menyambut, ialah pejuang yang sesungguhnya. Buah daripada panjatan doa kita yang dahsyat. Baik ini, berikan kabar gembira tentang program. Karena apa? Santri tahun ini membludak sekali. Kemarin mau ditutup pendaftaran. Buya, pendaftaran mau ditutup. Pendaftaran itu kita hanya nerima 200 di sini. Kemudian untuk inti kelas, untuk kelas pengkaderan khusus. Sementara yang daftar sudah kelewat berkali-kali. Gimana ditutup? Tidak. Tidak usah ditutup. Karena barangkali besok kita punya gedung baru di tempat yang lain. Kita tidak ngerti. Jangan ditutup, biarkan terus mengalir yang berdaftar. Sisi lain kita tidak bisa menolak, tapi harus ada aturan. Kalau kita tidak bisa menjaga mereka, menjaga para santri, bagaimana mungkin santri tinggal di sini lalu tidak kita rawat? Sisi lain adalah ada kegembiraan. Artinya saat ini umat sudah rindu pada kemuliaan luar biasa. Sekolah yang dibuat, ingat sekolah bukan untuk anak pondok tadi, tapi sekolahnya harus mondok. Sekolah pun yang daftar juga banyak. Pondok pun daftar lebih banyak. Jadi zaman ini sudah pada sadar. Ini buah daripada perjuangan para ulama untuk berceramah kesana kemari, beri nasihat kesana kemari. Akhirnya kerinduan para orang tua untuk memasukkan anaknya ke tempat-tempat yang mulia, dan ini kabar gembira buat Anda semuanya. Artinya umat sudah pada rindu kepada kebaikan. Kemudian setelah itu ayo kita berjuang untuk itu semuanya. Kita lanjutkan ya. Ini Riyadhus Shalihinnya kita tutup sampai di sini. Kami sudah menjanjikan bahwa di bulan Syakban ini kami akan hadirkan silsilah insyaallah, masih ada beberapa minggu digabung antara yang di sini dan yang di At-Taqwa Alun-Alun Cirebon. Antara gabungan kami ingin menjelaskan tentang masalah tarawih, kami akan menjelaskan tentang sholat-sholat di saat macet, kemudian agar buku-bukunya sudah ada. Ini buku-buku ini mohon dimiliki nanti, buku kecil ini paling tidak semuanya ngambil 1, 2, 3 bisa dibagi-bagiin pada saudara. Ini adalah sholat saat macet, karena setiap hari ada orang meninggalkan sholat setiap hari karena tidak ngerti ilmunya yang sangat mudah. Jadi mohon semuanya bisa memberikan hadiah kepada saudaranya yang di Jakarta, yang mudik dan sebagainya. Kalau perlu diajarkan. Ini adalah mulai dari sholat qasar yang biasa, sholat jamak biasa, sholat jamak dalam darurat, cara berwudu darurat, ini ada semuanya. Jadi ringan, kecil, akan tapi itu bermanfaat bagi siapapun yang sering bepergian. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat, kemudian masalah puasa, masalah taraweh, agar kita itu sejuk dalam hidup bermasyarakat, tidak mudah membid'ahkan orang lain, tidak boleh menyalahkan orang lain. Ada bimbingan yang insya Allah akan kita hadirkan juga di majelis ini. Kemudian puasa praktis yang sudah pernah kami hadirkan juga. Ini kecil-kecil, bagaimana Anda membaca ini singkat, kemudian Anda punya wawasan gambaran tentang puasa. Kemudian setelah itu ada Syakban. Syakban, sedikit saja tentang Syakban ya. Kita akan tutup dengan masalah bulan Syakban. Bulan Syakban adalah bulan yang sangat dicintai oleh Nabi. Nabi SAW sangat banyak berpuasa di bulan Syakban. Lama arakata sumu syahrun akthar min Syakban ya Rasulullah. Sayyidina Usamah berkata, atau Sayyidina Zaid bertanya kepada Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu puasa sebanyak ini ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, hadza syahrun yakhfulun nasu anhu baina Rajabin wa Sya'ban wa Ramadan. Ini hari bulan Syakban ini bulan yang orang pada melupakannya karena jatuh antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Rajab orang sibuk menghidupkan bulan Rajab sebagai bulan haram dengan berpuasa dan beribadah. Kemudian dengan bulan Ramadan sibuk, sehingga ini jatuh di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, orang pada lupa di bulan Syakban. Maka Nabi memperbanyak puasa di bulan Syakban. Syahrun fihi turfa'u a'malu ummati, di bulan ini telah diangkat amal-amal umatku. Sabda Nabi SAW, wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im, dan aku ingin diangkat amalku, aku dalam keadaan berpuasa. Ini di bulan Syakban. Kata Siti Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, rahimahullah taala, Rasulullah SAW, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi tidaklah pernah yasumu, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrun akthar min Syakban. Nabi tidak pernah berpuasa lebih banyak daripada di bulan Syakban. Nabi tidak pernah berpuasa selain dari bulan Ramadan, tidak pernah berpuasa yang banyak seperti di bulan Syakban. Wa kana yasumu kullah. Ya, wa kana yasumu Syakban kullah. Nabi itu hampir semuanya dipuasai bulan Syakban itu. Sehingga sebagian ulama, bahkan kebanyakan ulama mengatakan bulan Syakban secara khusus, sebagian mengatakan lebih bagus daripada bulan haram sekalipun. Karena apa? Nabi melakukan puasa lebih banyak dari yang lainnya. Nabi berpuasa lebih banyak daripada bulan yang lainnya. Jadi bulan Syakban itu sunnah kita melakukan puasa. Dilakukan oleh Nabi SAW. Dan di bulan Syakban ini telah datang keistimewaan untuk umat Nabi SAW. Sebab Allah menurunkan rahmat yang banyak melalui bulan Syakban. Karena di bulan Syakban ini, para ibu, bapak, saudara-saudari, di bulan Syakban ini turun sebab Allah menurunkan rahmat kepada kita. Turun kunci pembuka kebaikan untuk kita. Turun apa itu? Turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini ayat turun kapan? Di bulan Sya'ban. Innallaha Allah dan malaikatnya berselawat kepada nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana sudah dijelaskan, lihat bagaimana selawat dari Allah. Selawat dari Allah itu ada rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana urusannya selawat Allah, rahmat Allah kepada kita? Karena disabdakan Nabi, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa berselawat kepada Allah sekali, Allah akan balas dengan 10 selawat. Balasan dari Allah, kalau seandainya satu selawat kita itu dibalas oleh Allah, satu saja sudah enggak sebanding dari Allah. Bagaimana satu selawat kita dibalas oleh Allah dengan 10 selawat? Dan selawat dari Allah adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci keluar dari malapetaka bencana dan kesusahan seperti yang difirmankan oleh Allah, "Wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nuri." Allah berselawat kepadamu. Gimana selawat Allah itu? Untuk mengeluarkan kalian daripada kegelapan menuju cahaya. Gelapnya rizki, gelapnya hati, gelapnya pikiran, gelapnya kehidupan menuju benderangnya hati, pikiran dan kehidupan. Jadi perbanyaklah membaca selawat, khususnya di bulan Sya'ban ini, karena di bulan inilah datang perintah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan selawat kepada baginda nabi ini sangat istimewa. Semuanya ibadah itu diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan oleh hamba-hambanya. Tapi spesial selawat itu Allah memerintahkan kepada hambanya, tapi Allah juga melakukannya. Karena dimulai innallaha wa malaikatahu yusalluna, Allah juga berselawat. Sebelum diperintahkan kepada kepada hambanya, Allah sudah memulainya. Nah ini, di bulan ini juga telah turun ayat-ayat istimewa seperti ayat tathhir ahli bait. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal bait. Maka dari itu, ayo kita tingkatkan perhatian kita kepada baginda Nabi SAW melalui menambahkan kecintaan kepada ahli bait Nabi, keluarga Nabi, istri Nabi, sebab innama yuridullah ini ada permulaan ayatnya, yakni sa'an Nabi, tentang istri-istri Nabi. Jadi di dalamnya adalah tentang istri Nabi, kemudian di situ adalah ashabul kisa, orang lima yang di bawah kain yang pernah diajak ibtihal oleh Nabi SAW, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidat Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain dan Rasulullah. Kemudian juga keturunannya sampai hari ini, mereka adalah ahli bait Nabi SAW yang harus kita belajar mencintai mereka karena cinta kepada Rasulullah, mencintai keluar istri-istri Nabi karena Rasulullah, mencintai sahabat Nabi juga di situ nanti. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira." Ini turun di bulan Sya'ban. Maka mahabbah kepada ahli bait harus kita tingkatkan, mencintai ahli bait kita tingkatkan, khususnya di bulan Sya'ban ini. Dan juga di bulan Sya'ban ini banyak keriduan-keriduan Allah yang Allah berikan kepada baginda Nabi SAW, termasuk di antaranya sedikit saja ini kisah, bahwasanya dirubahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram juga di bulan Sya'ban, ya. Jadi Nabi itu ceritanya, ibu-ibu, bapak-bapak, dulu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa waktu Nabi di Mekah. Nabi sholat di Masjidil Aqsa ya tenang-tenang saja kalau berada di Mekah. Karena Nabi itu dengan kecerdasan beliau seperti kebiasaannya, Nabi itu cerdas, bijak. Jadi kalau menghadap ke Masjidil Aqsa itu mesti mengambil, kalau tidak salah, rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad itu. Jadi sambil menghadap ke Masjidil Aqsa pasti menghadap ke Ka'bah karena berada di Mekah. Tapi di saat Nabi pindah ke Madinah, Nabi itu bingung. Karena Makkah dengan Masjidil Aqsa bertentangan, berlawanan. Jadi di saat Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa kurang nyaman, harus membelakangi Ka'bah. Maka Nabi gundah saat itu. Dan kemudian dijawab oleh Allah dengan ayat dan perintah yang itu turun di bulan Sya'ban, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Qad nara taqallubak wajhika." Hei Muhammad, aku telah melihat kegundahanmu, kekeliasanmu. Kamu enggak nyaman ya ngadep ke Masjidil Aqsa membelakangi Ka'bah ya. 16 bulan Nabi melakukan yang demikian itu. Akhirnya dijawab oleh Allah, akhirnya fawalli wajhada satral Masjidil Haram. Aku beri engkau kiblat yang engkau ridho. Nah, Nabi dibuat ridho oleh Allah sehingga Nabi menghadap ke Ka'bah setelah itu. Maka kalau Anda umroh, semuanya semoga semua bisa umroh. Anda akan lihat namanya Masjid Qiblataini. Karena Nabi waktu sholat, waktu itu ada perintah ini. Sehingga kiblatnya, Anda sholat dengan dua kiblat. Setelah Masjidil Aqsa menghadap ke Masjidil Haram. Ini adalah juga di bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban sendiri adalah bulan yang sangat mulia, singkat, yang perlu adalah ngamalkannya. Perbanyaklah puasa di bulan Sya'ban. Berbanyak semampu mungkin. Karena Nabi melakukan puasa. Khususnya ibu-ibu bayar utang, beresin ya. Selesai sebelum masuk bulan Ramadan. Maksiat kalau Anda tidak ada uzur, kemudian sampai mundur. Baik. Kemudian di bulan Sya'ban ada namanya malam nisfu Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban sudah luar biasa, jelas. Kemudian ada malam nisfu Sya'ban yang kadang ada hamba-hamba yang mencoba membuat keraguan-raguan di bulan Sya'ban. Sehingga orang melakukan ibadah di bulan malam, di bulan nisfu Sya'ban maksudnya. Ada sebagian hamba Allah yang membuat keraguan-raguan di malam nisfu Sya'ban. Sesaat mengatakan itu bid'ah, sesat dan sebagainya. Sehingga semestinya nisfu Sya'ban yang dihidupkan dengan ibadah, akhirnya malah ditinggalkan gara-gara takut dibilang bid'ah, takut dibilang sesat. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah pekerjaan para ulama-ulama. Dan malam nisfu Sya'ban sendiri pernah disebut Rasulullah. Dan memang ini harus kita akui. Memang banyak amalan-amalan yang palsu atau riwayat-riwayat palsu di malam nisfu Sya'ban. Banyak hadis-hadis bohong dusta atas nama Nabi tentang malam nisfu Sya'ban. Memang kita akui itu. Tapi ternyata tidak semuanya palsu. Jangan gara-gara ada hadis palsu lalu kita tinggalkan amal tersebut, kita tidak mengikuti hadis palsu tersebut. Hadis palsu tetap harus dibuang. Tapi yang kita ikuti adalah hadis sahihnya. Mana hadis sahihnya? Hadis sahihnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Ibnu Hibban wa sahahahu. Ibnu Hibban mengatakan hadis itu adalah sahih. Kemudian para muhadithin yang datang setelahnya pun juga mengomentari tentang perawi-perawi hadis itu, termasuk Al-Haythami. Imam Al-Haythami mengatakan bahwasanya rijaluhu thiqat, pembawa hadis tersebut adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Kemudian Al-Mundhiri mengatakan bahwasanya isnadhu la ba'sa bihi, yakni isnadnya, mata rantai pembawa hadisnya ini adalah orangnya juga tidak bermasalah. Kemudian setelah itu banyak ulama dengan jelas mengatakan hadisnya sahih. Hadis ini cukup, seandainya satu hadis ini saja sudah cukup. Tapi jangan sampai dikatakan bid'ah. Bagaimana bunyinya hadis tersebut? Bunyi hadis tersebut adalah yattali'ullahu fi lailatin nisfi min sya'ban fa yughfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah melihat, memberi, mengaruniai di malam nisfu Sya'ban pengampunan kepada semua makhluk. Allah membagi-bagikan pengampunan kepada Anda. Semoga kita termasuk yang mendapatkannya. Pengampunan fi lailatin nisfi Sya'ban. Kemudian mengampuni semuanya illa li musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah. Kalau orang menyekutukan Allah, Anda terbebas sudah. Kalau bicara tentang menyekutukan Allah, Anda terbebas. Tapi yang kedua ini, au musyahin, au li musyahin, atau orang yang punya kebencian di antara sesama. Jadi, biarpun Allah bagi-bagi, apalagi Anda minta, bagi-bagi itu kan tanpa diminta. Kalau minta sangat jauh dikabul. Kalau Anda punya permusuhan dengan saudara, punya kebencian dengan saudara, ribut sama saudara, enggak ada hentinya. Padahal kalau di depan Ka'bah nangis ngapain? Selesaikan urusanmu dengan saudaramu itu. Hati-hati. Menjadi sebab pengampunan Allah tertutup. Musyahin, kebencian. Musyahin. Paling senang setan itu ngadu domba. Suruh kita gulet sama saudara. Bapaknya sama, ibunya sama. Kadang ilmu tidak kurang-kurang sama-sama ustadz kok. Rebutan pondok bapaknya misalnya, na'udzubillah. Yang rebutan dunia juga banyak. Wah, ini serem banget ini. Orang-orang seperti itu yang punya kebencian, permusuhan itu musyahanah, kebencian, biarpun Allah membagi-bagikan pengampunan, mereka tidak mendapatkan di malam nisfu Sya'ban nanti. Maka ayo kita hidupkan malam nisfu Sya'ban dan kita persiapkan mulai hari ini dengan menata silaturahmi menjelang Ramadan, agar Ramadan semakin indah. Lihat, ini mukaddimah Ramadan sebetulnya. Kalau hati Anda di bulan Sya'ban indah, Allah mengampuni Anda. Satu. Yang kedua, Anda mulai menjalani hidup dengan indah. menjalani Ramadan dengan penuh keindahan. Dan di bulan Ramadan, di bulan Syaban, hendaknya kita jadikan ajang untuk silaturahmi, menyambut bulan Ramadan. Agar hati kita tentrem. Kalau dulu di masyarakat Jawa ada, Jawa Timur maksudnya, Jawa Timur dulu ada, di kampung kami itu ada, kalau menjelang bulan Ramadan ada istilahnya itu megengan gitu. Enggak tahu istilah Jawa, megengan itu selamatan, kemudian bagi-bagi rezeki kepada tetangga, ya biar tentrem, ayem, enak gitu ya. Agar di bulan Ramadan nanti sudah akur, yang muswana saya dikirim berkat, dikirim nasi. Ya kalau belum bagi-bagi rezeki, bagi-bagi kebaikan sebelum bulan Ramadan. Termasuk mengamalkan hadis tadi, ngasih kabar gembira dan memberikan kesenangan kepada orang lain. Saat ini waktunya, khususnya sebelum masuk ke bulan Syaban harus sudah beres. Agar Anda mendapatkan pengampunan khusus di bulan Syaban. Di malam nisfu Syaban. Jadi malam nisfu Syaban adalah malam istimewa, lakukan ibadah. Memang ada ibadah yang sebagian ulama kita tidak bisa ngulama orang lain. Ulama kita mengingkari. Ada banyak amal-amal yang kadang diamalkan oleh saudara-saudara kita atas dasar mengikuti al-imam agung, imam besar, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Seperti sholat 100 rakaat, itu yang dilakukan dengan kita namanya rohaib atau yang lainnya. Seperti yang demikian itu, seperti orang-orang yang datang setelahnya mengatakan sebaiknya jangan dilakukan yang demikian itu. Ini seperti yang dikatakan oleh, bukan saya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, jangan niat melakukan sholat yang seperti itu. Cuma kalau Anda masih ingin melakukan sholat yang 100 rakaat, dirubah saja niatnya menjadi niat sholat apa? Sholat sunnah diperbanyak, mulai dari sholat tasbih, sholat ini, sholat itu. Dan kalau bisa, di malam nisfu Syaban itu ibadah jangan satu warna. Bukan sholat saja. Akan tapi Anda punya waktu berapa jam sih malam itu? Anda untuk menjaga malam nisfu Syaban, apa yang bisa Anda lakukan? Saya punya waktu mulai jam 1 malam sampai pagi. Nanti ada 4 jam. Oke, 4 jam Anda bagi antara membaca Al-Quran, melakukan sholat, tafakkur, mungkin ada penceramahnya satu yang membawa Anda kepada alam keinsyafan, alam taubat. Anda perlu seorang yang menceramah sehingga Anda bisa terbawa kepada kerinduan untuk taubat di malam itu. Kemudian istighfar yang banyak. Karena apa? Semua zikir dan ibadah itu ada kemuliaan yang khusus. Nah, maka dihimbau di malam itu untuk menjalankan amalan-amalan yang sudah jelas diajarkan Nabi. Bukan hanya 100 rakaat saja tadi. Ditambah mungkin ada solawatnya yang banyak, karena solawat Nabi turun di bulan Syaban. Solawat, Anda pastikan mungkin solawat 1000 kali malam itu. Kemudian solatnya mungkin beranggap saja 20 rakaat atau berapa puluh rakaat boleh. Al-Qur'annya berapa. Kemudian ada tausiah atau tafakkur. Kalau Anda tidak sempat hadir, ada yang memberikan tausiah, sisihkan waktu saat itu Anda untuk merenung tentang dunia Anda. Mau dibawa kemana? Tentang ilmu Anda, amalkan atau belum? Tentang dosa kita, takut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat seperti itulah sempurna kita menghidupkan malam nisfu Syaban dengan ibadah. Dan jangan lupa nanti ada program pondok pesantren, para asatid Al-Bahjah juga mengajak semuanya untuk mengadakan mushasabah, untuk mengadakan tafakkur, zikir, doa di beberapa masjid, di antara Masjid Umar, Masjid At-Taqwa, Masjid Waru, Masjid Pesantren Buyut. Dan insyaallah mohon kepada siapapun mulai saat ini sudah bisa merencanakan di musola masing-masing dan di masjid masing-masing. Boleh Anda ambil waktu yang awal atau waktu yang akhir. Waktu yang awal itu misalnya habis sholat isya sampai jam 11 zikir di sana, kemudian tidur setelah itu. Atau tidur dulu dimulai dari jam 1 atau jam 2 malam. Ini yang perlu, harus ada kegiatan. Makanya mumpung sebelum masuk ini nisfu Syaban, kami mengharap semua sudah mempersiapkan untuk menghidupkan malam nisfu Syaban dengan melakukan ibadah-ibadah dengan beraneka ragam. Bukan satu saja, kalau satu saja jenuh. Kata Imam Ibn Athaillah, sakandari manusia itu sangat jenuh. Kalau hanya model sholat saja jenuh. Habis sholat, dikir, ini warna-warni, itu nyaman. Nyaman kita untuk melakukannya. Kemudian untuk puasa siang harinya, tetap disunnahkan. Cuman jangan niat namanya puasa nisfu Syaban, yang artinya khusus nisfu Syaban. Nah, akan tapi puasa nisfu Syaban adalah sunnah. Tidak ada satupun ulama yang faham mengatakan puasa di hari nisfu Syaban itu bid'ah, tidak ada. Kecuali orang yang lagi bingung. Sebab tanggal 15 Syaban itu termasuk bulan Syaban atau bukan sih? Bukan. Lah Anda sudah tahu bulan Syaban sunnah. Kok tiba-tiba malam nisfu Syaban jadi enggak boleh, itu dari mana sumbernya? Kok aneh betul nih, akhir zaman ada orang aneh-aneh. Puasa nisfu Sya'ban bid'ah lagi, waduh, tambah pusing ini. Puasa nisfu Sya'ban adalah sunnah. Bahkan puasa di tanggal 15 itu sunnah, di atas sunnah. Wah ini ada bid'ah baru lagi nanti. Oh, kok Buya ngomong sunnah di atas? Karena double kesunahannya. Bukan sekedar sunnah Sya'ban saja, akan tapi sunnah puasa di hari putih yang diajarkan Nabi. Nabi mengajarkan hendaknya kau berpuasa setiap bulan 3 hari. Kemudian dalam riwayat lain, in sumta syai'an minas syahri, jika kau ingin mengamalkan puasa 3 hari tadi, maka sum puasalah engkau 13 wa 14 wa 15, puasa di hari ke-13, 14, 15. Lah, nisfu Sya'ban yang 15 ada atau tidak di sini? Ada, berarti sunnah di atas sunnah. Jadi sebetulnya kami ingin sedikit menambah, mengukuhkan kepada Anda semuanya, ternyata apa yang diamalkan oleh saudara-saudara kita, termasuk khususnya para ulama, mereka ada hujahnya, cuman waspada. Dan hati-hati, memang ada sebagian dari kita ceroboh, kalau ingin mengajak orang itu ambil hadis asal samber saja, tidak sadar kalau itu adalah hadis palsu, itulah yang menjadikan senjata, yang menjadi senjata makan tuan. Orang yang tidak senang dengan kelompok ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah ini dihantemi dengan riwayat-riwayat palsu. Maka kami himbau, kalau Anda ingin menukil hadis, Anda perlu bertanya kepada para orang ulama. Kalau amalan itu sudah dikritisi oleh para ulama, ulama kita masih seperti Nawawi dan sebagainya. Nawawi pakar dalam hadis, pakar dalam fikih, maka kita perlu waspada. Tapi ingat, jika ternyata kita menemukan amalan-amalan yang dinukil dari Imam Ghazali, menurut Imam Nawawi enggak benar, Anda jangan ngolok Imam Ghazali. Itu adalah urusan antara ulama dengan ulama. Cukup kita meninggalkan gitu saja, tanpa kita harus mencaci maki dan mengolok. Sehingga kita tetap hidup indah. Baik, malam ini Sya'ban menjelang, agar dihapus dosa-dosa kita oleh Allah. Mulai saat ini ayo kita berbanyak membaca solawat kepada Nabi, menambahkan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga memulai dengan kebaikan-kebaikan kepada sesama, baik dengan harta kita, ilmu kita, pikiran kita, tenaga kita, dan bantuan-bantuan yang menjadikan mereka senang, agar kita beruntung di bulan nisfu Sya'ban menuju Ramadan yang penuh dengan berkah. Wallahu a'lam bisawab. Baik, syukur kesuruhan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas bayabannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Baik, para hadirin, hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya, marilah kita masuki bagian tanya-jawab kepada para hadirin dan hadirat yang bertanya. Kami persilakan. Dan kami juga memberi kesempatan bagi Anda, para pemirsa, baik di Facebook atau di Al-Baca TV, untuk bertanya kepada guru kita semua, Buya Yahya, dengan Anda kirimkan pertanyaannya di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albaca. Baik, kami membuka kesempatan yang pertama bagi para jemaah, dari bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu, dengan satu orang satu pertanyaan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita membedakan hadis sahih dan hadis dhaif, apalagi kalau kita orang awam, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Buya, maaf saya mau tanya, ada seorang hamba Allah suka ngaji nariaan atau ngaji ke Buya, tapi orang tersebut bawa-bawa dagangan, misalnya jual kerudung, jual jilbab atau jual baju muslim. Orang tersebut ngaji sama jualan, ya, ya. Jual jilbab atau baju muslim, itu hukumnya boleh enggak? Apa jual kita apa? Ngajinya makruh? Jual jilbab? Iya, kerudung, jilbab atau baju muslim sama jualan orangnya tuh. Kira-kira boleh enggak hukumnya makruh enggak kita ngaji itu diterima enggak oleh Allah atau kita berdosa? Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Mbak Yai ya. Dulu nenek-nenek saya itu ya, ketika bulan Rajab, Sya'ban, puasa itu 3 bulan penuh berpuasa, itu hukumnya bagaimana Pak Bu Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillah. Makasih. Nabi pernah ada orang buru-buru kayak begitu, didoain. Zadakallah khairan wala ta'id.

bahkan didoakan oleh malaikat semoga tidak beruntung Anda berdagang, karena ini buah masjid. Jadi ya, kalau Anda jualan begini ya, tapi kalau Anda jualan di luar sana, apalagi saling menjaga, pokoknya di tempat yang terpisah, bukan ditawarkan ke orang, memang disiapkan sana, nanti setelah selesai mau beli di sana, boleh-boleh saja. Tapi itu kalau saya nonyol-nonyolin, lihat itu. Ada orang, karena masjid itu, maknanya itu masjid. Kemudian maknanya bisa mulai, karena apa? Kalau orang jualan di dalam masjid, ganggu orang ada di dalam masjid. Anda penuntut ilmu, taman surga, orang lagi khusyuk. Bu, kerudung bagus nih. Ah, Anda ganggu. Dan didoakan, dan orang seperti itu, saya ikut Rasulullah. Semoga enggak beruntung dagangannya. Karena ganggu orang ngaji. Kalau sudah ngaji, yang khusyuk, jangan ngomong. Biarpun barang yang nanti bisiknya sekarang sudah hati-hati didoai nanti. Saya punya barang bagus di rumah. Yang benar. Akhirnya di majelis hanya cari dagangan. Nah, tapi kalau yang jualan di luar sana, pokoknya bukan dimasukkan ke majelis-majelis begini, bukan di, maka itu adalah jualan yang baik dan diperkenankan, tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya untuk beri nafkah anak istri, maka itu adalah juga mendapatkan pahala wajib yang besar. Tapi kalau masuk ganggu, apalagi pakai ratet, ini minum, wah ini ganggu. Makanya kami tidak perkenankan ada orang masuk ke dalam. Kalaupun Anda maksa jualan di dalam keliling itu, Anda telah didoakan oleh malaikat, semoga daganganmu itu enggak beruntung. Rugi. Bukan saya yang doain. Makanya jangan dagang di tempat-tempat masukin. Itu semula dari masjid. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah ada kayaknya berpuasa di bulan Rajab, bulan Syakban, bulan Ramadan. Jawaban kami adalah tirulah kakek moyangmu yang seperti itu. Jangan sampai itu hanya sekedar cerita untuk anak-anak cucunya. Karena itu adalah bulan Rajab adalah bulan haram yang dihimbau untuk memperbanyak puasa. Nabi mengatakan tentang puasa di bulan Rajab menghimbau untuk kita banyak. Sampai Nabi berpuasa di bulan Rajab seperti tidak pernah berbuka. Mendekati puasa di bulan Syaban. Dan jumhur ulama mengatakan sunnah, kecuali Imam Ahmad Ibn Hanbal yang mengatakan bahasanya puasa Rajab utuh itu yang makruh. Tapi kalau dibolong satu saja menjadi tidak makruh. Atau disambung dengan bulan yang lainnya. Baik, ini ada, sudah kita bahas tentang bulan Rajab. Bulan Syaban sunnah untuk puasa utuh istimewa. Dengan catatan, ulama mengatakan tidak menjadikan sebab puasa di bulan Ramadanmu itu lemah. Kalau puasa Rajab sama Syakban, lalu di puasanya itu bulan Ramadannya jadi enggak mampu, lemah, enggak boleh yang demikian itu. Jadi itu adalah termasuk menjalankan sunnah bulan haram, bulan Rajab, kemudian sunnah bulan Syakban dalam hadis sahih tadi, kemudian wajib bulan Ramadan sangat istimewa. Orang yang seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Baik, mohon maaf Bu ya, kami akan membacakan satu pertanyaan dari Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, lebih utama mana untuk seorang gadis atau wanita pergi ke majlis zikir atau salawat, jamiah dan sebagainya, sampai pulang larut malam karena memang selesainya malam, bahkan sampai membuat ibunya khawatir dibanding dia berdiam diri di rumah sehingga menghindari dari fitnah. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami himbau kepada siapapun yang mengadakan majlis jika melibatkan para wanita, jangan terlalu malam. Satu. Kemudian yang kedua harus ada nasihat. Jika Anda wanita tidak ada yang menemani secara terhormat, Anda tidak usah datang. Kami tidak bangga kalau majelis kami banyak, tapi Anda melanggar Allah. Karena kami ingin mengadakan majelis adalah untuk sampai kepada Allah. Jika ada seorang wanita ditemani suami, abang, atau adik, atau rombongan kemuliaan, satu mobil yang mulia, sehingga orang yang di rumah Anda pun merasa tentrem, Anda lakukan. Tapi jika Anda pergi tanpa teman, lalu mengkhawatirkan orang yang ada di kiri kanan Anda, maka duduk manis di rumah membaca salawat sampai tertidur lebih bagus daripada menghadiri majlis. Akan tetapi Anda tidak terhormat. Hei para wanita, dengar ini semuanya. Menuntut ilmu bukan dengan hawa nafsu. Bukan dengan hawa nafsu. Khususnya majlis yang setahun sekali maulid yang ada di alun-alun. Kami himbau, kalau Anda tidak ada teman laki, suami, atau adik, atau abang, atau rombongan kemuliaan, maka Anda tidak usah datang ke tempat tersebut. Allah Maha tahu niat Anda. Sehingga nanti yang belum suami, punya suami, dikasih suami tahun depan bisa kamu. Yang punya anak dan sebagainya. Jadi jangan sampai Anda melanggar Allah. Gak ada perlunya. Pertanyaan lebih baik mana? Lebih baik duduk di kamarnya sambil sujud solawat daripada harus menghadiri majlis. Tak tanya bingung sendiri malam-malam lewat gang sendiri, dari mana itu? Hawa nafsu. Hawa nafsu pengen dianggap sebagai waliullah. Enggak, malaikat marah, Allah marah. Ya. Sudah itu dandanannya bikin pusing orang sejagat. Nah, jadi kalaupun Anda berkumpul, harus Anda jaga kehormatan diri Anda pakai para wanita. Enggak usah memaksakan diri. Bahkan hukumnya bisa menjadi haram jika ternyata Anda tergolong orang yang tidak bisa menjaga diri Anda. Sebab ada orang tahu kadar dirinya sendiri. Ada orang, Buya saya itu sudah begitu, Buya. Kenapa begitu? Saya itu kalau tidak ganjen tidak bisa. Oh, kalau itu sadar, berarti kamu baik sadar. Kalau itu kamu tidak usah hadir ke majelis kayak gitu, yang ada laki-lakinya. Takut kamu ganjen dengan orang laki-laki di sana. Hah? Orang tahu kadar dirinya sendiri. Karena pengen benar kan, dinasihati. Terus apa lagi? Dandanan saya juga bikin pusing orang. Ya kalau begitu enggak usah datang. Rubah dandananmu baru datang. Yang wajar, yang biasa. Wajar dandananmu, biasa, enggak bikin orang pusing. Kemudian setelah itu ditemani kalau malam hari, eh? Kalau siang hari masih lokal adalah aman dan sebagainya. Eh? Itu. Jadi kami ingin apa yang Anda lakukan dari kebaikan itu maksimal. Jangan sekali-kali diikuti hawa nafsu. Ya. Itu saja, kecuali rumahmu rumah tidak sehat. Pun demikian tetap kita harus mencari kawan. Anda bisa komunikasi, tolong jemput saya. Rumahnya rumah tidak sehat, mohon maaf, ada sebagian rumah yang rumahnya sangat kecil, kemudian banyak iparnya, banyak ininya, banyak tontonannya, segala macam, banyak godaan. Maka mondok saja kalau gitu. Mondok, nggak usah ngaji. Tetap majelis yang rame-rame itu adalah tidak kami himbau. Tidak kami himbau. Biarpun katanya majelis yang Buya Yahya, nggak usah datang. Ambil yang siang saja yang aman. Kalau malam wajib aman catatannya. Ya. Wajib aman. Yang siang, kalau malam hari wajib. Kalau siang hari, insya Allah jelas aman. Negeri ini aman, alhamdulillah. Ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Pengumuman. Munajat Nisfu Syaban menyambut bulan Ramadan Kamis malam Jumat tanggal 15 Syaban 11 Mei 2017 jam 1 malam sampai subuh. Jadi Anda caranya agar maksimal habis sholat Isya Anda tidur. Sebab kalau ibadahnya orang ngantuk itu enggak khusyuk. Tengeng nanti apa namanya? Tengeng ya. Sudah pokoknya. Paling indah hak waktiku ladhi haqqin haqqah. Anda habis sholat Isya istirahat sesaat. Itu lebih senang disenangi daripada menghidupkan di awalnya. Ada tiga martabat menghidupkan malam Nisfu Sya'ban. Menghadap menghidupkan malam Nisfu Sya'ban adalah yang pertama adalah di awal waktu. Habis sholat Isya Anda tambah dengan ibadah. Anda boleh milih yang ini. Kalau Anda tidak bisa di malam hari. Yang kedua adalah setelah bangun malam sampai pagi. Itu. Martabat yang ketiga adalah lebih banyak dari itu, tapi tidak boleh kita beribadah di malam hari itu sampai besok di kantor ketiduran. Jadi gak boleh, itu dolim. Akhirnya kerjanya ngantuk, tanda tangannya salah, ngetiknya salah, ngitur gue salah. Ini adalah gak benar. Jadi Anda harus tahu kewajiban Anda di esok hari. Maka dari itu kami lebih senang kalau dibagi saja. Tidak Anda khususkan semuanya melek hari itu malam-malam mentang-mentang malam Nisfu Syaban. Akan tapi Anda bagi. Mungkin Anda tidur di awal waktu, malamnya bangun. Atau Anda tidur dulu dan Anda tidur. Maka berjanjilah mulai hari ini, Mak. Malam itu sudah televisi dimatikan, HP sudah dimatikan habis Isya. Sebab kalau masih ada HP, WA itu kadang ada malaikatnya, kadang setan yang keluar. Hati-hati. WA itu, kadang malaikat yang datang. Berita baik. Kadang juga iblis yang datang. Maka matikan saja HP, jadi Anda satu bisa istirahat, beker jam 12 atau jam setengah 1, Anda siap-siap langsung ke masjid jam 1, setengah 2, sampai pagi indah. Anda sehat, fresh, seger ya. Kemudian maulid khusus untuk wanita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang merasa wanita saja, atau punya istri, atau punya anak dan perempuan. Apa yang menyambut bulan suci khusus wanita di sini, nanti di steril, semuanya ditutup sana. Bapak-bapak kalau pengen dari gang sana, langsung ke belakang, gak boleh belok sini. Langsung ke belakang sana, nanti di kolam sana sama kami, minum teh di belakang. Ibu-ibu, tapi ada makan siangnya juga, masuk sekejam itu ibu-ibu, gak mungkin, tenang aja, pasti disiapin nanti. Tapi ibu-ibunya di sini, kapan itu? Hari Rabu 20 Syakban, 17 Mei, jam 7.30 pagi sampai selesai. Maulid Akbar khusus wanita, ibu-ibu. Saya pun tidak boleh, bahkan saya pun tidak diundang ceramah. Mungkin ya, tapi mungkin saya lewat saja nanti nyapa ibu-ibu, biar didoain adalah nanti sapaan sebentar. Kemudian, kesehatan pondok, poskes tren membutuhkan pejuang yang dapat membantu dalam mengurus kesehatan santri. Dibutuhkan 2 orang pria dan 2 orang wanita. Ini pakai laki-laki dan perempuan, saya rubah. Pria dan wanita yang mempunyai pengetahuan dalam dunia kesehatan. Kalau pria wanita lebih sopan katanya daripada laki-laki dan perempuan ya. Hah? Silakan bisa mendatangi kantor poskes tren Al-Bahja. Nanti pelangnya diganti wanita atau pria ya. Pelangnya laki-laki, perempuan. Baik. Sama aja sebetulnya, cuma sedikit sopan dikit. Silakan datangi kantor poskes tren Al-Bahjah atau hubungi 0852-2393-3744. Khotib, atas nama khotib. Pendaftar selesai. Ini mohon yang punya bisa melayani anak santri, untung-untung punya sedikit latar belakang tentang kesehatan. Apalagi dari perawat, lebih bagus lagi. Jadi bukan perawat tapi telaten boleh. Kemudian setelah pendaftaran santri tafaqquh mencetak ulama, kader ulama, hamba-hamba yang kami cintai, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai, kita sudah waktunya. Anda informasikan ke siapapun, sebab semakin banyak yang daftar, semakin banyak nanti harapan kami untuk memilah dan memilih. Santri tafaqquh gelombang 1 dibuka hingga 8 Syakban besok ini. Nanti ada dibuka lagi 9 Syakban sampai Syawal. Santri tafaqquh kelas besar, kelas 14 tahun ke atas. Pendidikan di sini tidak usah khawatir, insya Allah akan kita datangkan ustadz-ustadz yang banyak. Biarpun katanya Buya Yahya suka pergi, tapi diri ada yang nunggui. Tetap kita ada setiap Sabtu, Ahad, Senin, dan seminggu dalam sebulan kita ada di sini, nggak kemana-mana. Setiap Sabtu, Ahad, Senin ada bersama anak-anak. Kemudian pendaftaran santri tahfid 1 Rajab hingga 5 Ramadan. Pendaftaran santri pejuang, ini santri pejuang ini istimewa. Mereka belajar hanya untuk mengetahui fardu-fardu ain, tapi lebih banyak tenaganya untuk bagaimana menjadikan pondok ini berjalan. Ini istimewa, langsung berjuang di jalan Allah. Dan bagi mereka para santri pejuang, kalau tulus, ketahuilah, kalau nanti gelarnya tetap santri pejuang. Tapi di saat teman-temannya sudah menjadi ulama, pangkatnya tinggi, maka ketahuilah santri pejuang sudah di atasnya. Karena yang menjadikan berjalannya pondok adalah santri pejuang. Ini macam-macam, ada ngurusi dapur, tamu, segala macam ini santri pejuang, tapi mereka sambil belajar juga. Santri pejuang, mohon kalau ada yang mau mendaftar, dipersilakan. 1 Rajab sudah hingga akhir Ramadan. Pendaftaran SMA-ku, SMA dibuka kembali kelasnya, sudah kita tutup beberapa bulan yang lalu. Ternyata ada kemungkinan untuk menambahkan kelas, maka SMA-ku Al-Bahjah dibuka lagi, tapi sangat terbatas ya. Mohon doa untuk semua permintaan kemarin yang kecil-kecil, ada berapa puluh juta, itu sudah beres semuanya, tinggal untuk parkir yang belum. Berarti untuk yang namanya tenda sudah ada yang mengambil, server sudah ada, tinggal untuk parkir yang belum, kurang lebihnya 60 juta, kecil. Insya Allah di hadapan Allah kecil, semoga Allah mengirim hamba Allah yang bisa menyelesaikan ini. Jadi hari demi hari sudah kepangkas ini, tinggal 1 sekarang, tinggal untuk parkir saja yang belum. Baik, kemudian ingat pondok pesantren. Jadi ini bahan untuk Anda berdoa. Doakan semoga yang berjuang di sini ikhlas. Semoga Allah mengirim pejuang ahli surga. Dan semoga pondok yang kita bangun, bukan saya bangun, yang kita bangun lebih banyak. Dan jangan lupa infak. Pernah yang ikut infak center melalui rekening Al-Bahjah, mohon dilanjutkan. Tidak boleh terganggu dengan adanya program baru Buya, program mengikat infak bulanan. Masih ingat program infak bulanan yang kami inginkan kepada para bapak ibu semuanya yang mendengar suara ini, menyaksikan acara ini, ayo Anda bergabung dengan infak ini. Karena kami ingin ada ikatan terus di antara kita, yaitu mewajibkan diri untuk berinfak Rp1.000 per bulan, itu minimal Rp1.000 per bulan. Tujuan kami adalah agar Anda tidak lepas. Jadi Anda merasa ada ikatan, nanti akan dijemput, Anda sambung terus sampai kapan? Sampai Anda mati atau saya mati. Semuanya husnul khatimah insya Allah. Jadi mohon diikuti semuanya. Kalau 1.000 saya kekecilan, boleh 10.000. 10.000 kekecilan, boleh 100, 1 juta, 2 juta, 10 juta, boleh. Semuanya boleh. Minimal Rp1.000. Kalau Rp1.000 enggak punya, nanti masuk ke kantor saya, dibagi-bagi Rp1.000. Untuk infak rutin bulanan tadi ya, kami yang kasih nanti. Nabi kasih sendiri, setelah saya ngasih ke Anda, Anda mengasihkan ke tim, tidak boleh Buya langsung saja masukkan ke sana. Oh enggak, kalau begitu saya enggak mau gitu. Ya. Ini saja insyaallah, semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Di bulan Syaban ini Allah, kami mohon kepada-Mu, berkailah Syaban kami ini Allah. Berkailah bulan kami ini Allah. Berkailah hari-hari kami Allah. Berkailah saat-saat kami Allah. Dan jadikan saat-saat kami di bulan Syaban saat indah dengan-Mu ya Allah. Dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Dan berikan kepada kami pengampunan di bulan Syaban. Ya Allah di bulan Syaban. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari permusuhan dan kebencian yang menjadi sebab kami tidak Engkau ampuni ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu. Jauhkan kami dari permusuhan. Jauhkan kami dari percekcokan. Jauhkan dari kebencian dan dendam. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah, ampuni mereka. Jangan Kau hukum dia. Kami ingin Kau ampuni mereka. Engkau Maha Kasih ya Allah. Ya Allah, jangan hukum mereka. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini, rindukan mereka untuk melakukan kebaikan. Apakah dengan ilmunya, atau dengan hartanya, atau pikirannya, atau panjatan doanya. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, berikan ketulusan dan keikhlasan. Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Besar atau kecil yang mereka berikan adalah karena-Mu. Selamatkan mereka ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu. Yang bisa berjuang bersama kami. Yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah. Tentang kami ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami semua ya Allah. Jaga kami ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon siapapun ya Allah yang berkumpul di tempat ini, ampuni dosa mereka. Ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Ampuni dosa kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan kami mohon anak-anak kami, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami sebab kemuliaan kami di dunia dan di akhirat. Dan harta kami ya Allah yang Kau berikan kepada kami, jangan menjadi fitnah untuk kami. Akan tapi kami mohon jadikan harta itu sebab keselamatan kami. Jadikan harta kami itu sebab keselamatan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami dan keadaan kami. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu. Setelah Engkau kumpulkan kami seperti ini ya Allah, kami mohon jangan Kau pisahkan ya Allah. Kau kumpulkan kami seperti ini, jangan Kau pisahkan ya Allah. Hingga kelak Engkau kumpulkan kembali kami di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan semua yang belajar di tempat ini, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Jadikan mereka ulama-ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Berikan ketulusan ke hati mereka. Ketulusan dalam menuntut ilmu, ketulusan dalam menyampaikan ilmu, ketulusan dalam berjuang. Dan kami mohon ya Allah yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jangan sampai kami pulang dari tempat ini kecuali Kau tumbuhkan di hati kami kerinduan melakukan kebaikan. Dan Engkau ampuni dosa kami. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.